Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pada malam hari ini pembahasan kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Tentunya kita sudah ketahui bersama kitab ini membahas tentang bagaimana ishrah kepada para wanita, dalam hal ini bagaimana seorang suami mempergauli istrinya dan bagaimana seorang istri bersama suaminya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bab berikutnya atau pasal berikutnya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah adalah ibahatul rajul li zaujatihi an-nawar ila al-la'ib. Seseorang suami membolehkan istrinya untuk melihat permainan-permainan. Dalam hal ini di dalam babnya dibahas tentang permainan Habasyah, orang-orang hitam yang sedang berlatih dan bertanding dengan tombak dan pedang mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh beliau oleh Imam An-Nasa'i, qala haddatsana Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i rahimahullah, kata beliau, amba'ana Yunus ibn Abdul A'la qala amba'ana ibn Wahab qala akhbarani Bakr ibn Mudar عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat, pada istri Nabi yaitu Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي, kata Aisyah, masuk orang-orang Habasyah ke masjid. Habasyah ini orang-orang dari Ethiopia, seperti di antaranya Bilal radhiyallahu taala anhu, itu dari Habasyah. Masuk ke masjid, yalamun, bermain dengan senjata mereka, dengan tombak-tombak mereka. Faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim, wahai Humaira. Panggilan Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah dengan kalimat Humaira, yang tentunya maknanya adalah tasghir dari Hamra, dari kata Hamra yaitu merah, tetapi yang dimaksud di sini adalah putih kemerah-merahan. Dan ini pujian seorang suami pada istrinya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita dalam hubungan suami istri. Hendaklah memanggil dengan julukan-julukan yang bagus. Apakah memanggilnya dengan kalimat Humaira, wahai sang pipi merah, atau memanggil dengan kalimat cantik, atau memanggil dengan kalimat apa saja, sayang dan sebagainya, untuk menjadi barakallahu fikum bumbu rumah tangga akan semakin indah. Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan yang sangat manis, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah kau suka untuk melihat bagaimana permainan mereka? Faqultu na'am, kata Aisyah, iya, aku ingin lihat. Faqama bil bab, maka Nabi pun berdiri di pintu. Wajituhu, dan aku mendatangi beliau di belakangnya. فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ, maka aku letakkan daguku di pundak Rasulullah SAW. فَأَسْنَدْتُ وَجْهِ إِلَى خَدِّهِ, dan aku tempelkan pipiku ke pipinya. قَالَتْ, wa min qawlihim yawma idzin abul qasim tayyiba ila akhirih, faqala Rasulullah sallam hasbuk. Sampai ketika mereka dalam keadaan bermain-main, sampai Rasulullah sallam berkata kepada Aisyah, cukup. Faqultu ya Rasulullah la ta'jal, ya Rasulullah jangan terburu-buru. Kemudian beliau berkata lagi kepada aku, hasbuki, cukuplah. Faqult, aku katakan, la ta'jal ya Rasulullah, jangan terburu-buru ya Rasulullah. Kata Aisyah, wama li hubbun nadhar ilaihim, sesungguhnya aku bukan ingin dan suka untuk melihat mereka, tetapi sungguh yang aku sukai adalah bagaimana mereka akan melihat, yani para wanita akan mendengar bagaimana posisiku di sisi Nabi SAW dengan wajahnya di pundak Rasulullah SAW dan pipinya ditempelkan ke pipi Rasulullah SAW. Ini dia berharap kalau ada yang menceritakannya kepada para istri-istri yang lain. Ikhwan ibn a'azakullah, demikianlah wanita radhiyallahu ta'ala anha, betapa bangganya kalau dia bisa dekat dengan suaminya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan perlu diketahui pada saat itu banyak yang menonton dari anak-anak. Sehingga bukan berarti yang dimaksud adalah orang-orang dewasa melihat Aisyah, tidak. Di samping Rasulullah SAW menutupinya, menghijabinya, dan menutupi dengan bajunya. Tetapi tentunya anak-anak tadi akan tahu, anak-anak yang di dekat situ akan melihat bagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia berharap kalau sampai berita itu pada istri-istrinya, dia akan berbangga dengan itu. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kita bacakan semua riwayat-riwayatnya, dia nanti akan terjadi atau akan terpahami kisah secara lengkap. Qala rahimahullah, akhbarani Rabi' ibn Sulaiman ibn Dawud, qala anba'ana Ishaq ibn Bakr, qala haddathani abi an Amr, an ibn Shihab, an Urwah, qalat Aisyah. Disebutkan sanadnya sampai kepada Urwah, dan Urwah menceritakan bahwa Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yasturuni biridai. Aku melihat waktu itu Rasulullah SAW menutupi aku dengan baju luarnya. Nah ini yang di dalam hadis pertama tidak disebutkan, dalam hadis kedua disebutkan bahwa aku ditutup oleh Rasulullah SAW dengan pakaian jubah luar beliau. Wa ana ambur ilal Habasyah, dalam keadaan aku melihat, menonton permainan orang-orang Habasyah. Wahum yal'abuna, sedangkan mereka sedang berlatih atau bermain-main. Wa ana jariyatun fil masjid, sedangkan aku waktu itu masih jariyah. Jariyah adalah anak perempuan kecil. Faqduru qadral jariyah al hadisat as-sin. Dalam lafaz kedua ini, Aisyah menceritakan, perkirakanlah bahwa aku seorang wanita yang masih muda atau masih belum berumur dewasa, masih kecil. Yang ketiga, akhbarani Amr ibn Mansur, qala, saya ulangi, qala Imam An-Nasa'i, akhbarani Amr ibn Mansur, qala haddathani Al-Hakam ibn Nafi', qala anbana Syu'aib an Az-Zuhri, qala akhbarani Urwah an Aisha. Sanadnya juga sampai kepada Urwah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, wallah laqad ra'aitu an-nabiyya yaqumu 'ala babi hujrati. Demi Allah, aku pernah menyaksikan sendiri, artinya pernah kejadian denganku, Rasulullah SAW berdiri di pintu rumahnya. Wal habasyah yal'abuna bihirabin fil masjid, sedangkan orang-orang Habasyah bermain dengan tombak-tombak mereka di masjid. Dan Rasulullah SAW yasturuni biridai, Rasulullah SAW menutupi aku, menghijabi aku dengan pakaian luar beliau. Likai anzur ila la'ibihim, agar aku bisa mengintip, bisa melihat permainan mereka. Thumma aqumu min ajli, kemudian beliau berdiri untukku. Di sini lafaznya memang aqumu. Dalam beberapa naskah, kata muhaqqiq, kalimatnya thumma aqumu min ajli. Tetapi dalam yang lafaz yang lebih sahih, bukan aqumu, dhamirnya kepada orang ketiga, yaitu yaqumu. Thumma yaqumu min ajli, kemudian beliau bangun untukku. Ini untuk menutupi aku. Qala hatta akun ana allati amal. Rasulullah SAW membiarkan dan mengizinkan sampai aku sendiri yang berhenti karena sudah bosan. Faqduru biqadri jariyatil hadithatis sin. Dalam lafaz ketika ini pun ada kalimat itu. Ada kalimat faqduru qadral jariyatil hadithatis sin. Perkirakanlah, anggaplah. Artinya bayangkanlah kalau aku ini adalah seorang anak muda atau perempuan kecil yang masih muda umurnya. Al-harisa 'alallahu, yang tentunya menyukai permainan-permainan. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sebelumnya, bagaimana Aisyah bermain-main dengan boneka. Sehingga Rasulullah SAW memahami keadaan dan umur Aisyah, sehingga ditanyakan padanya, mau nonton atau mau lihat permainan-permainan. Riwayat yang keempat. Qala rahimahullah. Akhbarana Muhammad ibn Mansur. Qala anba'ana Sufyan. Qad sami'nahu min Hisham ibn Urwah. An abihi. Dari Hisham ibn Urwah. Dari bapaknya. Berarti dari Urwah. Qalat Aisyah. Bahwasanya Aisyah berkata. Kanal Habash. Yal'abuna bihurabin lahum. Bahwasanya orang-orang Habash. Orang-orang Habasha. Bermain-main dengan tombaknya di masjid. Qanifidina azakumullah. Perlu diketahui juga dalam hal ini, permainan-permainan yang tidak dianggap gelahun atau tidak dianggap kesia-siaan adalah bermain-main dengan senjata untuk berlatih. Seperti panah, tombak, atau bermain pedang. Dan sejenisnya. Faqala Rasulullah SAW, faja'altu andur baina udhunaihi wa atiqihi. Kata Aisyah, maka Rasulullah pun berdiri untuk menghijabi aku dan membiarkan aku untuk melihat permainan-permainan tersebut. Disebutkan qama faja'altu andur baina udhunihi wa atiqihi, maka aku mengintip dari antara telinga dan pundak Rasulullah SAW. Tergambar ya. Antara telinga dan pundak Rasulullah SAW, Aisyah di situ melihatnya. Hatta kuntu analati sadar, sampai aku sendiri yang berhenti. Qala akhbarana Amr ibn Ali an ibn Abi Adi an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Aisyata radiyallahu ta'ala anha qalat. Qala la'ibal habasha fajitu min waraihi sallallahu wa sallam faja'ala yata'u atau yata'ti'u zahrahu hatta amdur. Dalam riwayat yang berikutnya ini disebutkan Habasyah melakukan permainan-permainan tombak di masjid. Dan aku datang di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menurunkan badan beliau agar Aisyah bisa melihat dari pundaknya. Karena Rasulullah SAW tentunya lebih tinggi. Sehingga ketika Aisyah datang belakangnya dan beliau tahu bahwa Aisyah ingin melihat, maka Rasulullah SAW menurunkan pundaknya dan menghijabi Aisyah dengan tubuhnya dan dengan hijabnya, dengan ridaknya, pakaian luarnya, hingga Aisyah bisa melihat permainan-permainan tersebut. Qala akhbarana Muhammad ibn Musanna. Riwayat berikutnya. Kata beliau, kata Imam An-Nasai, akhbarana Muhammad ibn Musanna. Qala anba'ana Muhammad, qala anba'ana Syu'bah anil Hajjaj ibn Asim, an Abil Aswad, an Amr ibn Hurais. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Amr ibn Hurais, dia berkata, kana zanj yal'abuna bil Madinah. Kalimat zanj adalah julukan orang-orang Habasyah. Al-zanj, mereka bermain-main di Madinah. Fawadu'at Aisyah hankaha ala mankibi Rasulullah SAW. Maka Aisyah meletakkan hank, itu di bawahnya dagu. Kalau tadi dakan, dagunya. Kalau hank di bawahnya lagi, meletakkan hanknya di pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat permainan-permainan tersebut. Yang berikutnya, qala akhbarani Abdullah ibn Muhammad al-Thughri, qala anba'ana Zaid ibn Hubab, qala akhbarani Kharijah ibn Abdullah, qala anba'ana Yazid ibn Rumah, an Urwah An Aisyah qalat. Kada Rasulullah sallam jalisan. Bahwasanya tadinya Rasulullah sallam duduk. Ini diceritakan oleh Aisyah lebih lengkap lagi dari yang tadi. Rasulullah sallam sedang duduk yang bersama Aisyah di rumahnya. Fa sami'na laghatan wa satu sibyan. Maka kami mendengar keramaian di luar. Dan kami mendengar suara anak-anak ramai. Ini yang menunjukkan bahwa tadi saya katakan di sana ada penonton atau ada orang-orang yang melihatnya, anak-anak yang melihatnya. Aku mendengar bersama Rasulullah SAW suara ramai dan suara anak-anak. Faqama Rasulullah, maka Rasulullah pun bangun untuk melihat apa yang terjadi. Fa idza habasyiyah tazfin was-sibyanu hawlaha. Ternyata orang-orang Habasyah sedang mengadakan permainan-permainan tombak. Wasibyanu haulaha. Sedangkan anak-anak kecil mengitarinya atau menonton dari sekelilingnya. Maka Nabi pun memanggil Aisyah. Ya Aisyah, ta'alai famburi. Oh ta'ali famburi. Wahai Aisyah, mari kemari, mau lihat gak ini? Fajitu, maka aku datang. Fawadatu daqni ala mankiba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka aku pun datang dan aku meletakkan daguku di pundak Rasulullah SAW. Faj'altu anzur ilaiha. Maka mulailah aku melihat, menyaksikan permainan-permainan tersebut. Ma bainal mankib ila ra's. Aku melihatnya dari antara pundak dan kepala Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sampai Rasulullah SAW berkata, Ama syabi'ti, sudah puas? Faj'altu aqul la. Maka aku jawab, belum. Di andur manzilati indahu. Karena aku berharap mereka melihat, yakni anak-anak tadi, melihat kedudukanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetapi tiba-tiba tala'a Umar. Tiba-tiba datang Umar. Farfadda nas. Maka anak-anak tadi bubar semuanya. Dan aku pun kembali masuk ke rumahku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Inni la anzur ila syayatin al-jinn wal insi qad farru min Umar." Aku melihat syaitan takut kepada Umar, atau dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya, "Ya Umar, jika engkau menjalani satu jalan dan syaitan menjalani satu jalan, syaitan akan mencari jalan lain selain jalanmu." Ikhwan ibn na'azukumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, masih ada satu riwayat lagi disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kita akan bacakan yang terakhir. Qala akhbarana Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani. Qala amba'ana Adam wa huwa ibn Abi Iyas. Qala amba'ana Israel an Qaradah, an Ikrimah, an Aisyata radiyallahu ta'ala anha qalat. خرج رسول الله والحبشة يلعبون. Nabi keluar dari rumah dalam keadaan melihat para Habasyah sedang bermain-main dengan tombak mereka. Wa ana attali' min khawqati li. Sedangkan aku melihat dari jendela rumahku. Fadana minni, maka Rasulullah mendekat ke jendela tersebut untuk menutupi Aisyah. Qala fa wada'tu yadi 'ala mankibihi, maka aku meletakkan tanganku di pundak Rasulullah sallam dan kemudian aku melihat dari balik pundak Rasulullah sallam. Faqala Rasulullah sallam, khudna banati Arfidah. Ambillah. Ini silakan wahai anak cucu Arfidah. Famaziltu wa hum yal'abun yazfinun hatta kuntu ana allati intahait. Maka terus aku melihat dari balik Rasulullah SAW, dari pundak beliau, sedangkan mereka yal'abun wa yazfinun, hatta kuntu ana allati intahaitu, sampai aku yang kemudian bosan atau menghentikannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikian beberapa lafad-lafad hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bab ini, yang menunjukkan bagaimana seorang suami teladan Rasulullah SAW memahami keadaan istrinya yang masih kecil, yang masih tentunya menyenangi permainan-permainan dan memakluminya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepadanya dengan silakan, di balik punggungku atau di balik tubuhku, dan Rasulullah SAW berusaha untuk menutupi dan menghijabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwan ibnina azakumullah, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya tentang bagaimana hubungan suami dan istri yang begitu eratnya, saling memahami, saling memberi, dan saling memaklumi. Wallahu ta'ala alam salat, wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira.